Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bait yang ke-30 dari kitab Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Apabila datang larangan dalam suatu amal, dalam suatu amalan, wa in atat tahrim, apabila datang pengharaman atau larangan, fi nafsil alam, dalam suatu amalan, au syartihi, atau syaratnya, fadhu fasadin wa khalal, maka larangan dan keharaman tersebut sebagai perusak dan kekurangan amalan itu. Maka konsekuensinya amalan itu rusak. Inilah kaidah yang beliau jelaskan berikutnya, yaitu terkait larangan yang kembali kepada jenis ibadah, jenis muamalah, atau syaratnya. Beliau mengatakan, wa in atat tahrim, jika keharaman itu datang, jika ada keharaman yang datang, atau larangan yang datang, yang itu dituju dalam suatu amalan, dalam zat amalan itu sendiri, au syarti, atau keharaman itu kembalinya kepada syaratnya, fadhu fasadin, maka konsekuensinya adalah amalan itu rusak, wa khalal, dan kurang. Yani batil, amalan tersebut menjadi batil dan tidak sah. Dan maksud dari kaidah ini adalah bahwa amalan, baik itu ibadah atau muamalah, yang terlaksana dengan cara yang dilarang, dengan cara yang dilarang, dan larangan itu tertuju kepada amalan itu sendiri atau ibadah itu sendiri, atau tertuju pada syaratnya, maka amalan yang seperti ini tidak sah. Ibadah yang seperti ini tidak sah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam penjelasan beliau tentang kaidah ini, kata beliau, hadha hukmul ibadatil waqi'ati ala wajhin muharram. Kaidah ini terkait hukum suatu ibadah, demikian juga muamalah, yang terlaksana dengan cara yang dilarang, terlaksana dengan bentuk yang terlarang. Ibadah atau muamalah yang terlaksana dalam bentuk terlarang. Fa in 'adat tahrimu ila nafsil ibadah, jika keharaman itu, larangan itu, kembalinya kepada nafsil ibadah, zat ibadah itu sendiri, aw 'ada ila syartiha, atau keharaman itu kembalinya kepada syaratnya atau sifatnya, fal amalu batil, maka amalan itu menjadi batil. Maka amalan itu menjadi batil. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam ta'liq beliau, ma'na hadhihi al-qa'idah anna ma yunha anhu min al-ibadah idza fa'ala al-insanu waqa'a fasidan, وكذلك ما نهي عنه من غير العبادة إذا وقع على الوجه الذي يقع نهي عنه فإنه فاسدا. Makna dari kaidah ini bahwa perkara yang dilarang di dalam ibadah, jika itu dikerjakan, ibadah itu dengan cara yang terlarang ini, waqa'a fasidan, maka ibadah tersebut menjadi rusak dan batal. Wa kadzalika, demikian pula apa yang dilarang, manuhya anhu min ghairil ibadah, apa yang dilarang di dalam amalan selain ibadah. Idza waqa'a 'ala al-wajhi alladhi yaqa'u nuhya anhu fa innahu fasidan, jika terlaksana dan dilakukan dengan cara yang dilarang, maka amalan tersebut fasid, batil, tidak sah. Di sini perlu kita mengetahui bahwa larangan dalam ibadah atau muamalah, atau intinya keharaman atau larangan itu, kembalinya kepada salah satu dari tiga perkara. Jadi larangan itu pasti kembalinya kepada, atau tertuju dan kembalinya kepada salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, jika keharaman itu kembalinya kepada jenis dan zat ibadah itu sendiri, atau zat dan jenis muamalah itu sendiri, maka ibadah dan muamalah yang dilakukan dengan cara yang seperti ini tidak sah dan batil. Tidak sah dan batil. Jika ada larangan, dan larangan itu kembalinya kepada bentuk ibadah itu sendiri, atau bentuk muamalah itu, dan jika tetap dilakukan oleh seseorang dengan cara yang diharamkan tersebut, maka ini batil, rusak, dan tidak sah perbuatannya. Contohnya, puasa di hari Id. Puasa di hari Id, Nabi SAW melarang seseorang berpuasa di kedua hari Id. La tasumu yaumal Id, jangan kalian berpuasa di hari Id, hari raya. Maka larangan ini kita lihat kembalinya kepada apa? Ternyata kembalinya larangan ini kepada bentuk ibadah itu, kepada jenis ibadah ini, yaitu puasa tidak boleh dilakukan di hari Id. Sehingga jika ada keharaman atau larangan yang dituju dan kembalinya kepada bentuk ibadah atau muamalah itu sendiri, maka konsekuensinya amalan yang dikerjakan dengan cara seperti itu rusak dan batil, tidak sah. Sehingga jika seorang berpuasa di hari Id, maka tidak sah dan batal puasanya, tidak teranggap puasa dia. Demikian pula puasa wanita di saat haid, sholat wanita di saat haid dilarang dalam syariat. Tidak boleh seorang wanita berpuasa di saat dia haid. Demikian pula tidak boleh sholat di saat haid. Lihat, larangan ini kembalinya kepada apa? Kepada zat ibadah itu sendiri, kepada jenis ibadah itu sendiri. Sehingga jika dikerjakan dengan kondisi seperti ini, maka batil amalan tersebut, tidak diterima dan tidak sah. Demikian pula sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah tanpa sebab. Jadi sholat sunnah ada dua macam. Ada sholat sunnah yang ada sebabnya, dan ini boleh dilakukan kapan saja waktunya. Yang kedua adalah sholat sunnah tanpa ada sebab. Seseorang tidak ada sebab apa, dia ingin sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Maka jika dikerjakan sholat sunnah secara yang mutlak pada waktu-waktu terlarang, tidak sah sholat sunnah tersebut. Seperti sholat sunnah mutlak ba'dal asr, setelah sholat asar. La tusallu ba'dal asr hatta taghrib asy-syams. Rasulullah SAW melarang seseorang sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Yang dimaksud sholat sunnah mutlak, tanpa ada sebab. Lihat, larangan ini kembalinya kepada apa? Kepada jenis ibadah itu sendiri. Jadi ibadah ini dilarang dengan untuk dikerjakan dengan kondisi yang seperti ini. Maka jika dikerjakan dalam bentuk yang seperti itu, amalan tersebut batil dan rusak, tidak sah dan tidak teranggap ini dalam ibadah. Jika larangan itu kembalinya kepada zat itu sendiri, kepada ibadah itu sendiri, maka rusak. Juga dalam muamalah. Jika ada larangan dalam muamalah yang larangan ini kembalinya kepada bentuk muamalah itu sendiri, maka jika dilakukan dalam bentuk seperti itu, muamalah itu tidak sah dan rusak, batal. Seperti al-bay' ba'da nida'il jum'ah, jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Ini dilarang. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay', tinggalkanlah jual beli ketika sudah ada panggilan salat Jumat, maka tidak boleh lagi ada transaksi jual beli. Lihat larangan ini kembalinya kepada apa? Kepada zat sesuatu itu, yaitu jual beli. Asalnya boleh. Asalnya jual beli boleh, tapi jika diharamkan dengan bentuk seperti ini kemudian dilaksanakan, maka berkonsekuensi muamalah tersebut batal dan tidak sah, tidak teranggap, sehingga transaksi yang dilakukan setelah salat, setelah panggilan adzan Jumat itu tidak sah. Demikian juga al-bayu ala bayi akhi, menjual barang di atas penjualan saudaranya. Rasulullah SAW melarang la tabi' ba'dukum ala la yabi' ba'dukum ala bayi ba'd. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan orang lain. Apa itu menjual di atas penjualan orang lain? Bisa dia sebagai penjualnya misalnya. Menjual barang. Sudah ada yang ingin membeli barang dia. Ingin membeli barang dia. Dan dia masih dalam masa khiyar. Dia sudah ada orang yang ingin membeli. Dan saya beli barangmu. Dan dia masih dalam masa khiyar. Masa khiyar itu masa penentuan. Bisa dia melanjutkan transaksinya. Dan juga bisa dia memutuskannya. Tidak jadi. Jika sudah terjadi seperti ini. Dia sudah menjualkan barang itu kepada saudara, kepada seseorang. Tiba-tiba ada orang kedua datang. Menghubungi dia. Saya beli barangmu. Dia jawab, ini sudah ada yang beli. Sudah ada yang mau beli. Oh tidak, saya bisa beli lebih. Saya bisa beli lebih besar nilai daripada orang itu beli. Ini tidak boleh. Larangan ini tidak boleh. La yabi' ba'dukum ala bayi ba'd, tidak boleh menjual barang di atas menjualan saudaranya. Atau sebaliknya, si pembeli dia atau si penjual, nama si pembeli. Si pembeli dia ingin membeli suatu barang kepada seseorang dan masih dalam masa khiyar. Tiba-tiba ada orang kedua, dia juga ingin membeli barang tersebut. Si penjual mengatakan sudah ada yang beli. Maka si pembeli menawar dengan harga yang lebih tinggi. Atau si penjual, dia telah menjual barangnya kepada seorang, tiba-tiba ada penjual yang lain yang menawarkan barangnya kepada orang ini juga. Kepada orang ini juga, saya juga menjual barang seperti dia. Tapi harganya lebih murah. Harganya lebih rendah. Ambil dari saya saja. Tidak boleh penjualan di atas penjualan orang lain. Demikian pula pembelian di atas pembelian orang lain. Nah, larangan ini kembalinya kepada jenis perbuatan yang seperti ini. Kepada muamalah baik yang seperti itu. Sehingga jika terjadi dan terlaksana jual beli yang seperti ini dengan cara yang diharamkan, dan keharaman itu kembalinya kepada zat itu, kepada zat jual beli dengan cara yang seperti itu, maka akadnya batil dan rusak, tidak sah. Demikian juga nikah bi ghairil wali, nikah tanpa ada wali bagi wanita. Nikah tanpa ada wali bagi wanita. Wanita harus ada walinya. Kedua orang tuanya atau orang yang mahram baginya, pamannya wali, ada pembahasan wali. Yang berhak siapa menjadi wali, harus ada walinya. Jika tidak ada yang menjadi wali, maka pemerintah atau waliul amr sebagai walinya. Kesimpulannya harus ada walinya. Jika terjadi akad nikah tanpa ada wali bagi wanita, maka tidak sah akad nikahnya. La nikah bi ghairi waliyin, tidak ada nikah yang tanpa ada walinya. Sehingga jika terjadi nikah dalam bentuk yang terlarang seperti ini, dan larangan itu kembalinya kepada sesuatu itu, bentuk muamalah atau ibadah itu sendiri, maka ini diharamkan dan konsekuensinya batal dan tidak sah. Demikian pula nikah dan wanita masih dalam masa iddah, tidak boleh. Dan amalan-amalan yang lain, yang mana larangan itu kembalinya kepada dan tertuju, kembali dan tertuju kepada sesuatu dan perbuatan itu sendiri. Ini yang pertama, jadi larangan itu kembalinya kepada perbuatan itu sendiri. Konsekuensinya, fasid dan rusak, kemudian tidak sah dan tidak teranggap. Seperti sholat di hari Id, di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ya'udut tahrimu ila syaratil ibadah. Larangan itu kembalinya kepada syarat ibadah. Terkadang larangan itu kembali kepada tiga hal. Yang pertama tadi kembalinya kepada bentuk ibadah itu sendiri. Yang kedua, kembalinya kepada syarat ibadah. Kepada syarat ibadah. Kata mu'alif di sini, au syartihi wa in atat tahrimu fi nafsil amal, jika keharaman itu datang, tertuju, dan kembali kepada suatu perbuatan, au syartihi, atau tertuju kepada syaratnya. Keharaman itu tertuju pada syaratnya. Fadu fasadin, maka konsekuensinya, fasad, batal. Perbuatan tersebut dan tidak sah. Kembalinya larangan itu kepada syarat ibadah atau syarat muamalah. Seperti apa contohnya? Seperti sholat tanpa wudu, sholat tanpa taharah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, tidak diterima sholat seorang sampai dia, jika dia sudah hadas, sampai dia berwudu, sampai dia melakukan taharah. Jika ada orang sholat dalam kondisi yang seperti ini, dilarang, sholat ini dilarang. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Apakah larangan itu kembalinya kepada bentuk ibadah sholat? Tidak. Jawabannya tidak, tapi kembalinya kepada syaratnya. Larangan itu kembalinya kepada syarat sholat. Maka konsekuensinya rusak. Amalan ini rusak dan tidak sah. Tidak sah. Jika kembalinya kepada syarat suatu amalan atau ibadah, maka ibadah yang dikerjakan itu rusak karena tidak terpenuhi syaratnya. Demikian pula istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat, ini merupakan syarat sholat. Tidak boleh menghadap kepada selain kiblat. Jika dikerjakan dalam kondisi yang seperti ini, maka tidak sah sholat tersebut. Itu dalam ibadah. Dan contoh-contoh yang lain. Kesimpulannya, selama syaratnya tidak terpenuhi dan itu dilarang. Jika ibadah dilaksanakan tanpa ada syarat yang terpenuhi, ini terlarang. Dan larangan itu kembalinya kepada syarat suatu ibadah atau suatu muamalah, sehingga konsekuensinya adalah ibadah itu batal. Demikian dalam muamalah, contohnya seperti menjual sesuatu, suatu barang yang terdapat jahalah padanya, yang masih ada ketidakjelasan. Menjual barang yang tidak jelas, yang ada jahalah, ketidakjelasan, ini syarat yang kurang dalam jual beli. Syarat sahnya jual beli harus ada ilmu. Seorang itu harus tahu secara jelas, detail tentang barang yang akan dibeli. Dan tahu harganya, tahu kondisi barangnya. Jika ada kejahilan, al-jahalah pada barang yang dibeli atau pada harganya, kemudian transaksi dilakukan, maka ini diharamkan. Karena tidak terpenuhi syarat jual-beli. Dan keharaman itu kembalinya kepada apa? Apa kembalinya kepada bentuk apa transaksinya ini, yaitu jual belinya? Tidak. Tapi kembalinya kepada syarat jual beli. Sehingga jika keharaman itu kembalinya kepada syarat, syarat amalan atau perbuatan, maka tidak sah jual beli yang seperti ini. Tidak sah. Maka konsekuensi dari keharaman itu adalah jika kembalinya kepada perbuatan tersebut atau zat jenis perbuatan itu sendiri atau kembalinya kepada syaratnya, maka kedua-duanya ini berkonsekuensi rusak. Perbuatan dan ibadah yang dikerjakan dalam bentuk tersebut rusak dan tidak sah dan tidak layan akid, tidak sah dan tidak teranggap. Tapi kita baca Tadi masih ada cerita satu lagi. Jadi keharaman kembali kepada tiga perkara. Kepada zatus syai, yang kedua kepada syaratnya, dan yang ketiga kepada sesuatu di luar ibadah atau di luar perbuatan itu. Nanti akan kita bahas. Tapi kita baca terlebih dahulu contoh dari syekh di sini. Qala hadha hukmul ibadat alwaqi'ah ala wajhin muharram. Inilah kaidah ini terkait hukum ibadah. Demikian juga muamalah yang terlaksana dalam bentuk yang diharamkan. Fa'in adat tahrimu ila nafsil ibadah. Jika keharaman itu kembalinya kepada nafsil ibadah, perbuatan ibadah itu sendiri. Aw ada ila syartiha, atau kembalinya kepada syaratnya atau sifatnya. Fal'amalu batil, maka amalan tersebut batil. Contohnya, mithaluhu as-salatu fi waqtin nahi. Salat sunnah mutlak di waktu yang terlarang. Aw huwa mustadbir al-qiblah, atau salat membelakangi kiblat. Salat membelakangi kiblat. Aw alaihi najasa, atau salat dan dia tahu bahwa dirinya terkena najis. Tidak boleh. Tidak terpenuhi syarat salat. Jadi salat harus taharah. Sehingga jika ada seorang tahu bahwa dirinya terkena najis atau tempatnya najis, kemudian dia salat dalam kondisi dia tahu, maka tidak sah salat dia. Aw huwa muhdath, karena apa? Larangan itu kembalinya kepada syarat salat tersebut. Aw huwa muhdithun, atau dia sudah batal taharahnya. Aw lam yanwi, ada seorang yang salat tidak berniat apa-apa. Aw akhalla bi ruknin min arkanis shalah, atau seorang yang akhalla bi rukn min arkanis shalah, meninggalkan salah satu rukun dari rukun salat, maka tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembalinya kepada syarat atau perbuatan salat itu sendiri. Aw syartin min syurutihi wa kadzalika shaumu ayyamin nahi, demikian pula puasa di hari-hari yang terlarang seperti hari Id. Wa nahu dzalik fal ibadatu fi hadhihi al masail batil, dan yang semisalnya, maka ibadah dengan bentuk yang seperti ini batil. Batil dimana rusak. Wala yasih, dan tidak sah. Fal qaidah, maka kaidahnya adalah bahwa larangan itu berkonsekuensi. Al-fasad, an-nahi taqtadi al-fasad. An-nahyu taqtadi al-fasad. Kaidah yang ma'ruf, bahwa larangan itu jika kembalinya kepada bentuk ibadah atau muamalah itu sendiri atau syaratnya, maka konsekuensinya amalan itu batil dan rusak. Kemudian beliau di sini menjelaskan jenis keharaman yang ketiga, yaitu keharaman yang kembalinya kepada sesuatu di luar ibadah, di luar jenis ibadah, dan di luar syaratnya. Qala wa amma idza kana at-tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadah. Adapun jika keharaman tersebut la ya'ud, tidak kembali dan tidak tertuju kepada jenis ibadah itu sendiri, wala syartiha, dan tidak pula tertuju kepada syaratnya. Fa innal ibadata sahihah ma'at tahrim, maka ibadah yang dikerjakan dalam bentuk seperti itu tetap sah, namun disertai dengan keharaman yang dia lakukan, dan ibadahnya tetap sah. Ini kondisi yang ketiga. Setelah kita bahas yang pertama, keharaman yang kembalinya kepada bentuk ibadah itu sendiri, zat ibadah itu sendiri. Yang kedua, kembalinya kepada syaratnya, ini berkonsekuensi amalan itu rusak dan tidak sah. Dan yang ketiga, keharaman itu tertuju dan kembalinya kepada sesuatu di luar ibadah dan di luar syarat ibadah, di luar syarat dan zat ibadah itu. Demikian pula muamalah. Maka apakah ini merusak? Tidak. Tidak merusak ibadah, dan ibadahnya tetap sah, namun dia berdosa atas perbuatannya. Berdosa atas perbuatan tersebut. Ma'at tahrim. Kal wudu fil ina'il muharram. Contohnya, seorang wudu di bejana yang diharamkan. Zahaban au fiddah. Seperti bejana dari emas atau dari perak au maghsub. Bejana yang diambil punya orang lain tanpa seizinnya. Ini tidak boleh. Seorang berwudu dengan air curian, dengan air ghasab punya orang lain diambil. Dia wudu dengan air tersebut. Lihat, apakah berwudu dengan cara seperti ini dilarang? Jawabannya tidak. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah kalian berwudu dengan air ghasab? Tidak ada hadis yang seperti ini. Tetapi yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu perbuatan ghasab. Yang dilarang adalah perbuatan mencuri ghasab. Itu yang dilarang. Maka larangan ini kembalinya kepada bentuk wudu atau bentuk syaratnya. Jawabannya tidak. Tapi kembalinya kepada sesuatu di luar. Sesuatu yang di luar ibadah. Faham ya? Jadi larangan ini kembalinya tidak kepada ibadah itu. Tidak kembalinya kepada ibadah. Tapi dia di luar. Di luar perbuatan dan ibadah tersebut. Maka konsekuensinya tetap sah. Wudu ini tetap sah. Walaupun dia menggunakan air orang lain. Dengan cara ghasab. Tetapi dia mendapat dosa atas perbuatan ghasabnya itu. Yang dilarang adalah perbuatan ghasabnya. Aw sallallahu alaihi. Demikian pula yang berikutnya. Aw sallallahu alaihi imamatu haririn. Demikian pula. Seorang yang salat. Dan dia mengenakan sorban yang terbuat dari harir. Yang terbuat dari kain sutra. Demikian juga dia mengenakan pakaian. Termasuk juga pakaian yang diharamkan. Aw khatamu zahabin. Atau dia di saat salatnya mengenakan cincin yang terbuat dari emas. Bagi laki-laki. Wa nahu dzalik. Dan yang semisalnya. Fassalatu sahihah. Maka salatnya tetap sah. Fassalatu sahihah. Ma hurmatil isti'mal. Bersamaan dengan diharamkannya penggunaan barang-barang terlarang tersebut. Kenapa tetap sah sholatnya? Karena larangan ini kembalinya kepada sesuatu di luar ibadah dan di luar syaratnya. Seorang yang sholat dengan mengenakan pakaian ghasab misalnya, pakaian orang lain dia pakai untuk sholat, apakah sah sholat dia? Sah. Kenapa? Karena larangannya tidak kembali kepada perbuatan itu sendiri. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan janganlah kalian sholat dengan pakaian orang lain dengan ghasab. Janganlah kalian sholat dengan menggunakan pakaian dari sutra. Janganlah kalian sholat memakai cincin. Tidak, tidak seperti itu. Tidak ada hadis yang seperti itu. Berbeda seperti yang tadi. Janganlah kalian berpuasa di hari terlarang. Janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian tidak memiliki wudu. Nah, ini larangan ini kembali kepada ibadah tersebut, kepada bentuk perbuatan itu sendiri. Maka ini batal. Jika dilakukan dalam kondisi seperti ini, batal. Tapi jika keharaman itu kembali di luar, tertuju kepada sesuatu di luar ibadah, tidak ada sangkutannya dengan ibadah. Jadi kita diharamkan ghasab, kita diharamkan memakai pakaian yang ada gambar bernyawa, diharamkan kita memakai pakaian sutra, itu keharamannya di luar ibadah sholat. Baik di sholat maupun di luar sholat, tidak boleh kita memakai pakaian yang seperti ini. Maka jika itu dilakukan di saat sholat, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Tapi dia tetap berdosa. Berdosa atas perbuatan itunya. Dia mengenakan pakaian yang diharamkan tersebut. Ini paham ya? Jadi jika keharaman itu kembali kepada sesuatu di luar ibadah atau muamalah, maka tidak merusak ibadah. Tidak merusak ibadah. Ibadahnya tetap sah. Dan tidak terkurangi amalan ibadahnya. Hanya saja perbuatannya dia itu haram. Atas perbuatan itu sendiri. Demikian juga dalam muamalah. Jadi dalam contoh-contoh dalam ibadah. Demikian juga dalam contoh muamalah. Seperti talaqqi ar-rukban atau talaqqi al-jalab. Rasulullah SAW melarang melakukan talaqqi al-jalab. Apa itu talaqqi al-jalab? Mencegat, menghalang atau menyambut orang yang membawa barang dagangan sebelum sampai tempat penjualannya. Menyambut orang yang membawa barang dagangan sebelum sampai ke tempat penjualan, dan dia bukanlah orang penduduk situ. Dia bukanlah penduduk daerah itu. Orang desa membawa barang, orang luar, dia datang ke pasar untuk menjual barangnya. Belum sampai ke kota di mana dia akan menjual barangnya di situ, tiba-tiba sudah disambut oleh orang lain, disambut oleh para pembeli, dan dia membelinya di tengah jalan. Dalam keadaan orang ini bukanlah penduduk daerah kota itu. Maka di sini dilarang oleh Rasulullah SAW karena terdapat ada dua dharar, ada dua mafsadah, yaitu yang pertama adalah merugikan orang pasar. Dan yang kedua, bisa saja terjadi al-jahalah. Orang yang membeli ini belum tahu kondisi barang itu dengan jelas, dengan terlinci, karena masih dia bawa dalam bentuk jumlah yang besar. Terdapat jahalah padanya. Sehingga jual beli dengan kondisi yang seperti ini dilarang. Membeli barang apa dengan menyambut orang yang masih dalam perjalanan menuju tempat penjualannya, ini tidak boleh. La talaqqau ar-rukban. Nah, Rasulullah SAW an talaqqil jalab. Maknanya sama al-jalab dan ar-rukban. Nah, di sini Nabi SAW melarang seseorang untuk menyambut dan mencegat si penjual dari daerah luar yang belum sampai ke kota tempat penjualannya, dan dicegat di jalan, kemudian dia beli barangnya di situ. Ini diharamkan. Keharaman ini kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada zat jual beli atau syaratnya. Jawabannya tidak. Kembalinya kepada sesuatu di luar. Kembalinya kepada sesuatu di luar, yaitu mencegat. Tidak boleh mencegat seperti perbuatan yang sebenarnya dilarang. Kembalinya kepada perbuatan itu, bukan kembalinya kepada al-bay'. Sehingga walaupun dia jual beli dan transaksi jual beli dengan cara yang sah, terpenuhi syarat-syaratnya, sah, dia lihat jelas semua, barangnya sudah jelas, sudah lihat, dia beli, terpenuhi syarat jual beli, tetapi dalam kondisi yang seperti ini, apakah rusak dan tidak sah jual belinya? Jawabannya tetap sah, jual belinya tetap sah, namun dia mendapat dosa atas perbuatan tersebut. Dia mendapat dosa atas perbuatan tersebut. Demikian juga al-musarrah, yaitu menjual susu kambing yang masih dalam, atau susu kambing yang diikat di dalam kantong susunya. Atau susu hewan ternak. Al-musarrah yaitu seseorang yang menahan dan mengunci tempat keluarnya susu supaya tidak keluar, tidak bisa diperas. Tujuannya apa? Supaya banyak susunya, supaya banyak. Jika sudah banyak, maka orang pembeli melihat bahwa dan mengira bahwa susunya ini banyak, sehingga dia berani membeli dengan harga yang tinggi. Tentunya membelinya setelah keluar, setelah susu itu dikeluarkan, baru dia beli. Tidak boleh yang seperti ini. Tapi jika terjadi seorang membeli susu dalam kondisi tersebut yang dilarang seperti ini, maka penjualan yang seperti ini tetap sah. Karena apa? Karena larangan ini tidak kembalinya kepada perbuatan tersebut, tapi kembalinya kepada sesuatu di luar, sesuatu yang di luar. Itulah terkait kaidah ini. Kesimpulannya, bahwa seluruh al-manhi, semua yang dilarang, jika dilakukan atau jika larangan itu kembalinya kepada perbuatan itu sendiri atau kepada syaratnya, maka berkonsekuensi rusak dan batil. Dan batil transaksi atau ibadah tersebut tidak diterima. Adapun jika keharaman tersebut kembalinya kepada sesuatu di luar ibadah dan perbuatan itu, maka tidak merusaknya. Tapi seseorang mendapat dosa atas perbuatan yang diharamkan tersebut. Itulah terkait kaidah wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iktafi li hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.